Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kaidah yang ketiga yang terdapat dalam kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal islah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala al-qaidatu tsalitsatu anna ahla sunnati wal jama'ati la yastaqiluna bi fahmil qur'ani 'ani sunnati. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidaklah memahami Al-Qur'an dengan bersendirian tanpa penjelasan sunnah. Artinya Al-Qur'an itu akan bisa dipahami dengan baik manakala dengan menimbang penjelasan hadis untuk ayat. Kaidah dari dalil ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang yang memegang urusan dan otoritas di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', maka jika kalian berselisih tentang satu perkara, fa'uduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah adalah kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Rasul adalah dengan bertanya kepada Rasul ketika beliau masih hidup, dan mengembalikannya kepada hadis setelah beliau wafat. Maka jika kalian berselisih dalam permasalahan apapun, kita terjemahkan dengan permasalahan apapun, karena syai'in adalah nakirah didahului insyartiyah, maka menunjukkan makna umum. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun, baik besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga firman Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa angsalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu adzikr, yaitu Al-Quran, litubayyana linnas, dengan tugas supaya kau jelaskan pada manusia apa isi wahyu yang diturunkan kepada mereka. Maka berdasarkan An-Nahl ayat yang ke-44, Nabi SAW memiliki tugas menjelaskan isi Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan tugas Nabi menjelaskan Al-Quran mencakup dua macam penjelasan. Penjelasan tentang cara membaca Al-Quran, bayanul lafzi dan bayanul makna. Penjelasan tentang bagaimanakah bacaan Al-Quran yang benar dan bagaimanakah makna yang benar dari ayat-ayat Al-Quran. Dan Allah berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, maka adalah merasa takut orang-orang yang menyelisih ajaran Nabi, takut untuk tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, أَوْ يُسِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau tertimpa siksaan yang pedih. Demikian juga sabda Nabi SAW, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Ingatlah bahasanya aku diberi Al-Quran dan semisal dengan Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan semisal dengan Al-Quran adalah hadis. Maka di sini dalil bahasanya hadis itu semisal dengan Al-Quran. Dan hadis atau sunnah Nabi itu semisal dengan Al-Quran dalam dua hal. Yang pertama, semisal dengan Al-Quran dalam sama-sama wahyu. Hadis adalah wahyu yang datang dari Allah, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Kemudian yang kedua, sama-sama dalam istidlal wal ihtijaj, istihja'a wal ihtijaj, sama dalam masalah bisa digunakan sebagai dalil. Maka hadis adalah dalil, sebagaimana Al-Quran adalah dalil. Kemudian Nabi mengkabarkan akan datangnya sekelompok orang yang hanya mau memakai Al-Quran tanpa hadis. Nabi telah kabarkan, dan ketika Nabi mengkabarkan ini, orang ini belum muncul. Baru muncul di masa yang akan datang setelah Nabi mengucapkannya. Dan terwujudlah apa yang Nabi kabarkan. Maka ini menunjukkan dalail nubuwah, bukti kenabian. Nabi mengkabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi, dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Ala yushiku rajulun, sebentar lagi, ingatlah sebentar lagi ada rajulun, seseorang, sab'anun, sab'anu yang perutnya kenyang, ala arikatihi, dan dia berada di atas dipan mewahnya, dan dia mengatakan alaikum bihadzal Quran, adalah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran ini saja tanpa perlu hadis. Famawajadtum fihi, maka perintah dan larangan yang ada, fama wajatum fi min halalin, maka hukum halal yang kalian jumpai dalam Al-Quran, maka yakinilah halalnya. Fama wajatum fi min haram, dan hukum haram yang kalian jumpai dalam Al-Quran, faharimuhu, maka yakinilah keharamannya. Diatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dan dia adalah hadis yang sahih. Maka Nabi kabarkan adanya orang-orang yang merasa cukup dengan Al-Quran tanpa hadis, dan Nabi katakan ciri mereka, mereka adalah orang yang perutnya kenyang, dan duduk-duduk santai di dipan yang mewah. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki semangat untuk talabul ilmi, yang seringkali kegiatan menuntut ilmu ini berdampak kesederhanaan hidup, pas-pasan, makan pas-pasan, tidur juga pas-pasan, karena yang lain habis untuk beli kitab, beli untuk, dan sebagainya. Maka orang yang menolak sunnah, kata Nabi, mereka adalah, Nabi sampaikan ciri mereka adalah orang yang tidak semangat menuntut ilmu agama. Mereka duduk santai, mereka leha-leha, dan mereka tidak mau bersusah payah mengumpulkan riwayat, membandingkan sanad. Maka mereka maunya instan, praktis. Ya dah, yang ada di Quran selain itu tidak usah dipakai. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idzatan balighatan. Satu hari, satu ketika, Nabi menasihati kami dengan satu nasihat yang sangat-sangat berkesan. Wajilat minhal qulub, yang nasihat tersebut menyebabkan hati merasa ketakutan. Wadharafat minhal uyun, dan mata pun berurean air mata. Ini menunjukkan lembutnya hati para sahabat. Biasanya mereka adalah orang-orang yang mudah tersentuh nasihat, bukan orang-orang yang keras. Karena orang yang hatinya keras, di antara ciri khasnya adalah orang tersebut tidak menangis meskipun diberi nasihat yang demikian sangat berkesan dan mendalam. Maka aku katakan ya Rasulullah, ka'annaha mu'idhatum muwadi'in, wahai Rasul, ini seakan-akan nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Ini dalil disyariatkan yang memberikan wasiat ketika mau berpisah, boleh jadi karena hendak meninggal dunia, atau merasa hendak meninggal dunia, atau hendak safar, atau hendak pindah rumah, atau pindah domisili, atau lainnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan dua hal, usikum bitaqullah wa sam'i wa ta'ah. Kuwasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat pada penguasa. Wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang jadi penguasamu adalah budak Ethiopia yang jelek. Maka Nabi wasiatkan dengan dua hal, takwa pada Allah Subhanahu wa taala dan taat, mendengar dan taat kepada aturan pemerintah, aturan penguasa, selama itu bukan aturan maksiat. Yang ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini di Jami' Ulum wal Hikam, beliau katakan ini adalah sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Ini kunci sukses akhirat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci teraturnya dunia, beresnya dunia, nyamannya hidup di dunia, ketika di dunia tidak penuh dengan gejolak, tidak penuh dengan keributan, yang ini terjadi manakala penguasa dihormati dan aturan-aturannya ditaati. Dan jika penguasa sudah tidak lagi punya kehormatan di tengah-tengah rakyatnya, maka tentu dampaknya adalah aturannya disepelekan, dan ini tentu akan berdampak dengan yang terjadi adalah berlakunya hukum rimba, dan tidak akan nyaman hidup di tempat semacam ini. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang jadi pemerintahmu, penguasamu adalah budak yang pada asalnya budak itu tidak boleh jadi penguasa. Dalam kondisi ideal, maka ini menunjukkan bedanya kondisi ideal dan kondisi tidak ideal. Kondisi ideal, para ulama mengatakan yang jadi penguasa haruslah seorang yang berilmu, bahkan mereka berselisih pendapat apakah harus sampai derajat mustahid ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan yang jadi kepala negara harus seorang yang berilmu agama dengan tingkatan mujtahid. Jadi sudah enggak ada sejak ribuan tahun yang silam atau bahkan ratusan tahun yang silam minimal. Ini kondisi-kondisi ideal. Adapun kondisi yang tidak ideal, maka sah dalam kondisi tidak ideal apa yang sebenarnya tidak diharapkan dalam kondisi ideal. Contohnya budak, yang ini tentu identik dengan orang bodoh, karena budak itu kalau di masa Nabi itu sibuk kerja, tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis. Namun ketika dia jadi penguasa, maka Nabi perintahkan untuk mentaatinya meskipun dia tidak tamat TK, tidak tamat SD. Namun kalau dia yang jadi penguasa secara real, maka dia adalah penguasa. Wa innahu man ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsira. Dan siapa yang hidup panjang di antara kalian, maka dia akan lihat perselisihan yang banyak. Dan ini adalah sebuah realita. Ini sebuah realita. Dan apa yang Nabi perintahkan? Apakah membiarkan sebuah realita dengan alasan itu satu realita? Tidak. Namun yang Nabi perintahkan adalah hindarilah perpecahan, jauhilah perpecahan dengan cara, jauhilah perselisihan dalam masalah agama dengan cara berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Maka ada realita dan ada perintah syariat menghadapi realita. Maka adalah sebuah realita akan adanya kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran itu satu sebuah realita. Dan tidak hilangnya maksiat itu juga sebuah realita. Tidak hilangnya maksiat itu sebuah realita. Oleh karena itu, syariat tidak memerintahkan untuk menghilangkan maksiat. Karena itu satu realita. Yang tidak boleh tidak akan ada. Maka yang diperintahkan oleh syariat adalah ubahlah kemaksiatan yang kau lihat, yang kau saksikan, yang kau ketahui. Tidak kemudian tumpas maksiat sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada maksiat di dunia ini. Ini satu hal yang tidak mungkin karena itu satu realita. Namun adanya realita ini tidak kemudian kita membiarkan realita. Tidak kita diperintahkan untuk membiarkan realita, kita diperintahkan untuk memperbaiki realita. Adapun itu kok enggak habis, itu urusan lain. Itu bukan urusan kita. Ini kok diubah, tumbuh lagi, tambah banyak lagi, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Perbaiki, ubah yang diketahui sebatas kemampuan yang kita miliki. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, para pengganti Nabi di tengah-tengah umatnya yang mereka adalah rasyidin dan mahdiin. Mahdiin mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang benar, ar-rasyidin, dan mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amal yang benar. Addu 'alaiha binawajid, maka gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham, artinya gigitlah kuat-kuat, karena gigitan yang paling kencang, yang paling kuat adalah gigitan dengan geraham. Dan hindarilah sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam masalah agama. Dan jadi sebab terjadinya perselisihan dalam masalah agama adalah orang-orang yang semangat untuk membuat kreativitas dalam agama. Merasa tidak cukup dengan ajaran Nabi, namun ingin berkreasi. Nah, kreasinya inilah yang kemudian menyebabkan perselisihan, orang yang mempertahankan yang asli dan orang yang ingin mempertahankan hasil kreativitas baru. Oleh karena itu, maka Nabi katakan, hindarilah sebab perselisihan, dan sebab perselisihan adalah kreativitas. Sebab perselisihan dalam agama adalah adanya kreativitas dalam agama. Wa iyyakum wa muttasatil umur, maka hindarilah, jauhilah perkara-perkara yang baru diadakan dalam agama, karena itu semua adalah satu hal yang keliru, satu hal yang salah. Karena kebenaran adalah bersama dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkanlah Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Demikian juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ma'syarul qura, wahai para ulama, wahai orang-orang yang berilmu. Qura jamak dari qari, dan qari dalam di masa salaf maknanya adalah alim. Maknanya adalah ulama. Karena sumber qari' man asalnya adalah pembaca Al-Quran. Maka alim disebut qari' dalam istilah salaf, dalam istilah masa silam. Karena sumber ilmu agama adalah Al-Quran. Ya ma'asyarul qura', wahai orang-orang yang berilmu, wahai para talabatul ilm, wahai para penuntut ilmu, dan wahai orang yang sibuk dengan ilmu agama, istiqimu, istiqomalah kalian. Istiqomalah kalian untuk mengikuti jejak para pendahulu kalian. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka jika kalian orang yang berilmu dan istiqomah di atas jalan Nabi, maka sungguh kalian telah berada di depan dengan keberadaan yang jauh. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, namun jika kalian malah berkreasi, ngambil, enggak merasa cukup dengan jalan yang telah digariskan, saya tak coba-coba jalan belok kanan atau belok kiri, ya mungkin sampai ke ujung yang sama. Maka jika akhadtum yaminan, kalian malah belok kanan, wa shimalan, atau belok kiri, maka ekstrem kanan, ekstrem kiri sama-sama enggak boleh. Yang boleh adalah jalan lurus. Laqad dalaltum dalalan ba'ida, maka kalian tersesat jalan dengan ketersesatan yang jauh. Dan jika orang itu tersesat jalan dengan ketersesatan yang jauh, maka dia tidak akan bisa kembali ke jalan awal. Lain kalau tersesat namun belum terlalu jauh, itu masih bisa balik ke jalan awal. Namun kalau telah tersesat jalan, sudah terlalu jauh, sudah 100 kilo tersesat, itu balik satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Balik kembali ke jalan yang semula, satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Maka jauhlah kalian tinggalkan, berarti kalian tinggalkan jalan lurus yang Nabi tinggalkan. Kemudian penjelasan tambahan dari Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan, dalam kaidah ini terdapat penjelasan bahasanya sunnah atau hadis adalah hujah. Maka hadis itu hujah dalam agama, dalil dalam agama yang wajib untuk diambil. Sebagaimana wajib diambilnya isi Al-Quran. Maka hadis itu dalam posisi yang kedua setelah Al-Quran. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam tugas untuk menjelaskan Al-Qur'an. Itu firman Allah di surat An-Nahl ayat yang ke-44, dan telah kami turunkan kepadamu adz-dzikr Al-Qur'an litubayyana linnas ma nuzila ilaihi. Dengan misi supaya engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Penjelasan di sini adalah penjelasan lafaz dan penjelasan makna. Wala'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka mau berpikir. Maka berdasarkan surat An-Nahl ayat yang ke-44, hadis itu berfungsi menjelaskan Al-Quran. Tuwadih menjelaskannya, menafsirkannya, dan menunjukkan isinya. Maka tidak boleh tidak kita harus berhujah dengan sunnah di samping berhujah dengan Al-Quran. Contohnya Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Di satu ayat Allah perintahkan untuk menegakkan sholat. Di ayat yang lain Allah perintahkan untuk muhafadah. Hafidhu ala salawati wa sholatil wusta. Untuk muhafadah. Untuk merutinkan mengerjakan sholat. Di ayat yang lain Allah memerintahkan untuk dan memuji orang yang mudawama, orang yang ajak dan langgeng dalam mengerjakan sholat. Walladzina hum fi sholatihim daimun, dan orang-orang yang ajak mengerjakan sholat. Demikian juga Allah mengancam di surat Maryam orang-orang yang menyanyiakan sholat karena dia mengikuti keinginan syahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adau sholata wattaba'u syahwat. Maka datanglah generasi rusak, dan ciri generasi rusak adalah mereka menyanyiakan sholat, tidak punya perhatian dengan sholat, karena sibuknya mereka dengan berbagai keinginan duniawi. Akan tetapi tidak ada dalam Al-Quran penjelasan tentang sholat, berapa jumlah rokaatnya, apa bacaan yang dibaca dalam sholat, apa yang dibaca ketika berdiri, rukuk dan sujud, dan rincian-rincian sholat, itu semua tidak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Dan Nabi pun telah jelaskan dengan perbuatannya dan dengan ucapannya, dan Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Demikian pula zakat, Allah perintahkan untuk membayar zakat secara global dalam Al-Quran. Nah, Allah tidak jelaskan kadar zakatnya, berapa persen yang wajib dikeluarkan. Demikian juga macam-macam harta apa saja yang kena kewajiban zakat. Cuma Allah perintahkan bayar zakat secara global. Dengan Allah katakan, wa aqimu sholata wa atuz zakata, tegakkanlah salat dan bayarlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya salatlah bersama orang-orang yang salat. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Dan dalam Al-Quran Allah seringkali menggandeng perintah untuk mengerjakan salat dengan membayar zakat. Dan di antara hikmah seringnya digandeng antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Sa'di di tafsirnya, untuk mengisyaratkan bahasanya orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama. Maka orang yang soleh adalah al-qa'im bihukukillah wa bihukuki ibadillah, orang yang menunaikan hak Allah Dan demikian juga dia menunaikan hak manusia. Hak istrinya, hak anaknya, hak tetangganya, hak kerabatnya, hak orang tuanya, dan seterusnya. Di antaranya adalah hak fakir miskin, dibantu dengan zakat. Maka bukanlah orang yang soleh, orang yang sibuk menunaikan hak Allah dengan menelantarkan hak manusia. Sibuk ke masjid, lupa kerja, anak istri tidak dikasih makan. Ini bukan orang yang soleh, namun orang yang toleh. Nah, kebalikan dari soleh adalah toleh. Waka'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, yaitu sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Dan ayat ini dalil, bahasanya rukuk adalah rukun dalam sholat. Karena kaidah mengatakan, jika satu amal itu disebut dengan salah satu bagiannya, maka bagian tersebut adalah rukun dalam amal tadi. Jika satu amal disebut dengan menyebutkan salah satu bagiannya, maka bagian tersebut adalah rukun dalam amal tadi. Maka rukuk adalah bagian dari sholat, namun diperintahkanlah sholat dengan menggunakan rukuklah. Dan maknanya adalah sholatlah. Maka ini menunjukkan bahasanya rukuk dalam sholat adalah rukun dalam sholat. Yang batal sholat orang yang meninggalkan rukuk dalam sholatnya. Maka Allah menjelaskan atau memerintahkan untuk bayar zakat secara global. Sedangkan yang bayyana hadza menjelaskan hal ini, kemudian mempertegas dan menjelaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka Nabi jelaskan zakat, kapankah diwajibkan, harta apa saja yang terkena zakat, kadar persentase berapa yang perlu dikeluarkan dalam rangka membayar zakat. Demikian juga masalah puasa, masalah haji, dan semua ibadah. Ini terdapat rinciannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu berdalil dengan hadis sebagaimana berdalil dengan Al-Qur'an. Dan mereka meletakkan Al-Qur'an dalam posisi yang pertama, setelah itu kemudian sunnah. Setelah itu kemudian ijma' dan konsensus para ulama, kemudian analog yang tepat, kemudian dalil-dalil yang lain yang uraiannya dibahas di kitab di Kutubul Usul, di buku-buku ilmu usul fikih. Namun para ulama meletakkan Al-Qur'an di posisi nomor satu dan di bawahnya adalah sunnah. Itu bukan berarti berdalil itu sendiri-sendiri. Bahas satu masalah Qur'an terlebih dahulu, baru pakai hadis, kalau di Quran tidak ada. Tidak demikian. Dan Quran dan hadis menjadi satu kesatuan karena hadis penjelas Al-Quran. Adapun oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahasanya maratibul adillah yang pertama adalah Quran dan sunnah. Urutan dalil yang pertama adalah Quran dan sunnah. Dan ulama yang membuat urutan Al-Quran kemudian sunnah, maka maksudnya bukan berarti kita baru terpaksa memakai sunnah setelah sama sekali tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Bukan demikian. Namun Al-Quran di posisi pertama, sedangkan hadis di posisi yang kedua karena kemudahan berdalil dengannya. Karena kemudahan berdalil dengannya. Untuk berdalil dengan hadis, ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penelitian, pengecekan, validitas hadis. Ini hadis yang valid, benar dari Nabi ataukah tidak. Ini butuh kerja keras penelitian tersendiri. Setelah itu baru cocokkah hadis ini dengan masalah yang kita bahas. Sedangkan berdalil dengan Al-Quran cukup dengan langkah yang kedua tanpa ada langkah yang pertama. Cocokkah ayat ini, nyambungkah, paskah kalau kita pakai untuk membaca permasalahan yang sedang kita bahas. Karena menimbang kemudahan berdalil, maka Al-Quran diletakkan di posisi awal, kemudian setelah itu hadis. Lakin hunaka ta'if, akan tapi ada sejumlah orang-orang yang menyimpang, yang tidak mau berdalil dengan sunnah. Kalau di masa silam, sebagai satu sekte, maka ada khawarij di masa silam, mereka tidak mau berdalil dengan hadis. Demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yang menolak hadis dan mencukupkan diri dengan Al-Quran, demikian yang mereka katakan. Dan mereka menamai atau dinamai dengan sebutan Quraniyah. Hanya mau pemakai Al-Quran, demikian sebutan mereka di zaman ini. Ya, ini artinya karena mereka beranggapan bahasanya mereka hanya berpegang dengan Al-Quran dan mereka dusta dalam pernyataannya itu. Maka siapa yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka dia tidak beriman dengan Al-Quran. Siapa yang mengatakan saya hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, maka pada hakikatnya dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa? Pada hakikatnya mereka tidaklah berpegang teguh dengan, bersandar dengan Al-Quran, karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti dan mengamalkan hadis. Banyak ayat, banyak dalil tentang masalah ini, diantaranya Al-Hasyr ayat yang ke-7, semua perintah yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan semua larangan Rasul berhentilah. Maka orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, pada hakikatnya mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi itu Allah utus untuk mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu Sunnah. Maka yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini, surat Al-Jum'at ayat yang kedua adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan Hikmah adalah Sunnah. Sebagaimana tafsiran Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Atau minimal yang dimaksud dengan Hikmah, sunnah Nabi termasuk hikmah, meskipun bukan semua hikmah. Demikian juga Allah berfirman, siapa yang taat Rasul, maka sungguh dia taat pada Allah. Dan Allah juga berfirman, dan tidaklah kami mengutus seorang pun Rasul kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Demikian juga firman Allah, wa atiullah wa ati Rasul, ta'alah pada Allah, ta'alah pada Rasul. Demikian juga ayat yang lain, wa ati'ur rasul la'allakum tuhamun. Taatilah Rasul, amalkanlah hadis supaya kalian mendapatkan rahmat. Artinya orang yang tidak mengamalkan hadis, orang yang jauh dari kasih sayang Allah. Dan ayat dalam masalah ini sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ingatlah bahasanya aku diberi Al-Qur'an dan semisalnya bersamanya. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berdalil dengan sunnah, dan bukan hanya berdalil dalam artian berteori, namun juga wal amalu biha, dan beramal dengannya. Adapun orang-orang yang berpandangan untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan wa yalghawna sunnata, dan mereka menyanyiakan sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Dan boleh jadi penyimpangannya bisa sampai derajat kekafiran karena perbuatannya ini. Demikian yang kita baca kesempatan ini. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.